Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan talabul ilmi. Semoga menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah taala kita akan bersama-sama mengkaji sebuah risalah atau kitab yang diberi judul dengan Usulud Da'wah As-Salafiyah, karya Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memudahkan kita semua untuk dapat mempelajarinya, memahaminya dengan baik untuk kemudian mengamalkannya. Dalam risalah atau kitab ini disebutkan sekitar 10 prinsip dakwah salafiyah yang penting untuk kita ketahui bersama. Mengingat fitnah terhadap dakwah yang mulia ini terus terjadi, maka adalah hal yang patut untuk kita persiapkan adalah memahami bagaimana karakter dasar dan prinsip dakwah salafiyah ahlus sunnah wal jamaah. Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas dalam mukaddimahnya beliau menyebutkan ada dua hal yang mendorong beliau untuk menyusun kitab ini. Yang pertama adalah munculnya jamaah-jamaah Islam, kelompok-kelompok hizbiyah yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salafiyah ahlus sunnah wal jamaah. Terkadang mereka mengaku sebagai salafi atau mengklaim diri mereka sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Dan pada faktanya keberadaan mereka ini menjadi fitnah tersendiri dalam dakwah salafiyah ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka mencemarkan nama baik dari dakwah yang mubarakah ini. Kemudian hal yang kedua adalah munculnya jamaah-jamaah Islam atau kelompok-kelompok hizbiyah yang memiliki kebiasaan mengutip sebagian dari pernyataan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, untuk mendukung keyakinannya, kemudian menyebarkannya. Tujuan utamanya adalah dalam rangka membenturkan dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah dengan para ulamanya. Untuk itu ikhwan fiddin rahimakumullah, penting sekali kita mengetahui prinsip dasar apa saja yang diajarkan oleh para salaf dalam dakwah salafiyah ini. Kemudian hal yang penting untuk kita sebutkan di sini adalah pernyataan beliau masih dalam muqaddimahnya. Beliau mengatakan innas salafiyyata hiya jama'atul muslimin. Sesungguhnya salafiyah itu adalah sekumpulan kaum muslimin. Sekumpulan kaum muslimin, orang-orang Islam. Fa kullu man i'taqada al-aqidata as-salafiyyata waltazamaha fi waqi'ihi fa huwa salafi. Maka setiap orang yang meyakini akidah salafiyah dan berpegang teguh dengannya, kemudian menampakkannya dalam prakteknya, fahuwa salafi, maka dialah seorang salafi. Kalimat pada prakteknya, inilah yang disebut dengan manhaj. Inilah yang disebut dengan manhaj. Maka kita kenal ada manhaj ahlus sunnah salafiyah dalam hal akidah. Ada manhaj ahlus sunnah salafi dalam hal ibadah. Ada manhaj ahlus sunnah salafi dalam hal muamalah dengan ahlul bid'ah wal hizbiyin. Oleh karena itu, kalimat manhaj sifatnya lebih umum daripada kalimat akidah. Maka tidak setiap orang yang mengklaim dirinya sudah berada di atas akidah salafiyah dan mengikuti akidah salafiyah berada di atas manhaj salafi ahlus sunnah wal jamaah. Karena manhaj salaf sekali lagi sifatnya lebih umum daripada akidah salaf. Dan setiap orang yang menyatakan dirinya mengikuti akidah salafiyah maka konsekuensinya harus mengikuti manhaj salafi, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kata Syekh, wala nufarriqu baina ahadin wa ahadin. Kami tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Intinya, kalau akidahnya salaf dan manhajnya salafi, maka dia seorang salafi. Kami tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Walaisa lana irtibatun bighairi wulati amrina min hukamin wa ulama. Kemudian beliau mengatakan, dan kami tidak memiliki ikatan dengan siapapun kecuali dengan para waliul amr dan para ulama. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang tidak terikat dengan lembaga apapun. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang merdeka. Dakwah yang hanya terikat dengan waliul amr dan para ulama. Dakwah salafiyah tidak mengenal muassasat. Dakwah salafiyah tidak ada hubungannya dengan lembaga Ihya ut-Turats, Al-Safwa dan yang lainnya. Dulu Syekh Muqbil rahimahullahu taala beliau pernah menyampaikan, jauh sebelum lembaga-lembaga yang kini keberadaannya memecah belah dakwah salafiyah muncul, Syekh mengatakan, akhsha, sungguh aku khawatir keberadaan lembaga-lembaga ini, keberadaan muassasah-muassasah ini akan memecah belah dakwah salafiyah. Dan apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah nyata terjadi. Dakwah salafiyah di Sudan, dakwah salafiyah di Mesir, sampai dakwah salafiyah di Indonesia hancur. Buruk nama baiknya disebabkan oleh lembaga-lembaga hizbiyah ini. Nah, maka ikhwan fiddin rahimakumullah, hal yang penting untuk kita ingat bersama bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang tidak memiliki hubungan, tidak memiliki ikatan dengan siapapun kecuali dengan waliul amr dan para ulama. Qala wa nahnu la nukhfi syai'an mimma 'indana. Kami, kata Syekh, tidak menyembunyikan sesuatu apapun yang ada di sisi kami. Bal ma nahnu 'alaihi mudawwinun fil kutub. Bahkan apa yang kami yakini sudah tertuang dalam kitab-kitab. Masmu'un fil ashritah, dapat didengar melalui kaset-kaset yang tersebar. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang tidak sembunyi-sembunyi. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang terang-terangan. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang di dalamnya terdapat kebenaran. Dakwah salafiyah tujuan utamanya hanyalah menyampaikan kebenaran kepada manusia. Tidak lain dan tidak lebih dari itu. Fala sirriyata wala tanzim siwa tanzim waliyil amr. Maka dalam dakwah salafiyah tidak dikenal adanya sistem-sistem rahasia. Dalam dakwah salafiyah tidak dikenal adanya organisasi-organisasi. Kecuali organisasi-organisasi waliyul amr, pemerintah. Ya. Qala rahimahullah wa nara al-irtibat bi ulama is-salaf amran daruriyan. Kami memandang al-irtibat bi ulama is-salaf, berhubungan dan selalu terhubung dengan para ulama salaf amran daruriyan adalah perkara yang sangat penting, apalagi di zaman kita sekarang ini. Ya. Kalau kita jauh dari bimbingan para ulama, maka kita akan salah langkah. Sekalipun kita mengklaim bahwa diri kita sedang mengikuti dakwah salafiyah, manhaj salaf, kalau tanpa bimbingan para ulama akan salah langkah. Karena fitnah pada zaman sekarang ini sungguh sangat besar. Beda dengan fitnah-fitnah yang terjadi di masa lalu. Fitnah di zaman kita sekarang ini sangat besar dan jumlah para ulama berkurang, terus berkurang, terus berkurang. Jumlah para ulama semakin berkurang, sementara fitnah semakin besar. Ini hal yang berat sesungguhnya. Maka jangan pernah menjauh dari bimbingan para ulama. Ikuti arahan-arahan mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk menyingkat waktu, kita akan langsung masuk pada penyebutan prinsip pertama dari prinsip dakwah salafiyah. Qala al-aslul awwalu al-ihtimamu wal-inayatu bitalabil ilmi syar'i wattafaqquh fid din. Konsentrasi dan perhatian kepada talabul ilmi syar'i dan tafaqquh fid din. Ikhwan fid din rahimakumullah, dimanapun kita mendengar ada dakwah salafiyah yang dikumandangkan, maka di situ akan kita temukan orang-orang yang menjadi pengikutnya begitu besar perhatiannya terhadap ilmu syar'i. Ini semua karena keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Karena tidak ada keselamatan tanpa ada bimbingan ilmu. Kita tidak akan pernah bisa membangun agama ini. Kita tidak akan pernah bisa membangun bangsa dan negara kecuali dengan ilmu. Sebelum dengan perkara-perkara yang lainnya. Mungkin saja ada orang yang mengatakan kita bisa membangun agama, membangun bangsa, membangun negara dengan ekonomi. Tetapi itu tidak akan mungkin terjadi jika tanpa ada ilmu. Atau mungkin ada orang yang mengatakan kita bisa membangun bangsa negara ini dengan politik. Itu tidak akan terjadi kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika dakwah salafiyah dalam prinsip dakwahnya adalah memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu syar'i dan tafaqquh fiddin, sesungguhnya dakwah ini sedang membangun agama, membangun kekuatan bangsa dan negara, tidak sedang meruntuhkan bangsa dan negara, apalagi agama. Ilmu asy-syar'i di sisi para salaf adalah sesuatu yang lebih berharga daripada perkara-perkara lainnya. Perhatian terhadap ilmu syar'i sudah menjadi ciri khas para salafus saleh kita. Karena ilmu syar'i keutamaannya sangat besar, keutamaannya sangat banyak. Tidak, kita butuh waktu yang panjang untuk membahas kian banyak keutamaan-keutamaan ilmu syar'i. Tapi paling tidak di antara keutamaan ilmu syar'i itu adalah bahwa ilmu syar'i irsul anbiya, warisan para nabi. Ketika kita mendengar kata warisan, maka biasanya perhatian kita akan tersedot kepadanya. Dan dalam benak kita, istilah warisan itu selalu terkait dengan peninggalan berupa harta benda. Padahal sesungguhnya ilmu juga warisan. Karena ilmu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh para anbiya, oleh para nabi. Karena itu kalau seandainya kita punya perhatian terhadap warisan yang namanya harta benda, maka kita harus memiliki perhatian yang lebih besar terhadap warisan berupa ilmu. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathu al-ilma. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir." Sesungguhnya para nabi, mereka tidaklah meninggalkan warisan berupa dinar, dirham. Akan tetapi yang mereka tinggalkan untuk umatnya adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Warisan ilmu tidak akan pernah habis. Beda dengan warisan harta. Sebanyak apapun warisan harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita misalnya, maka tetap akan sampai pada satu titik yang disebut dengan habis atau selesai. Tetapi ilmu tidak. Oleh karenanya, keutamaan ilmu yang kedua adalah al-ilmu yabqa wal mal yafna. Ilmu itu akan tetap ada, sedangkan harta akan tiada. Ilmu akan tetap ada, sedangkan harta akan tiada. Pemilik ilmu boleh jadi meninggal dunia, bahkan tidak ketemu dengan kita zamannya, tetapi ilmunya tetap ada bersama kita. Tetap bisa kita nikmati, tetap bisa kita pelajari. Satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang sahabat yang tergolong fakir di kalangan sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai beliau pingsan karena menahan rasa lapar. Tetapi subhanallah, ilmu yang beliau tinggalkan untuk umatnya sampai saat ini selalu disebut-sebut. Kaum muslimin dimanapun berada, selalu membaca an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Namanya selalu disebut-sebut. Ini pertanda ilmunya tetap ada meskipun si pemiliknya sudah meninggal dunia. Para a'immah pun sama. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka semua sudah tiada, ya, duluan meninggalkan kita, tidak sezaman dengan kita, tetapi ilmunya tetap ada dari dulu sampai sekarang. Dapat kita nikmati, dapat kita manfaatkan, dapat kita amalkan. Demikian juga para ulama, para masyayikh, al-fudhala yang telah meninggalkan kita. Al-Syeikh Al-Albani, Al-Syeikh Ibn Uthaymin, Al-Syeikh Bin Baz, Al-Syeikh Muqbil, dan masyayikh yang lainnya. Mereka sudah tidak ada, tetapi ilmunya sampai saat ini kita dapat ambil manfaatnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan lain yang penting untuk disebutkan di sini terkait dengan ilmu syar'i adalah bahwa ilmu tidak akan pernah membuat lelah pemiliknya dalam menjaganya. Beda dengan pemilik harta. Pemilik harta akan sangat kelelahan ketika menjaga harta bendanya. Seseorang yang memiliki harta, maka butuh tempat untuk menyimpan hartanya. Semakin banyak harta yang dimilikinya, maka semakin butuh kepada tempat untuk bisa menyimpan hartanya. Entah itu gudang-gudang, atau almari, atau apa saja. Tetapi pemilik ilmu tidak. Semakin seseorang memiliki ilmu, maka semakin tidak butuh kepada yang namanya tempat. Semakin banyak ilmunya, semakin tidak butuh kepada yang namanya tempat. Kenapa? Karena ilmu tempatnya di dalam hati. Ilmu tempatnya di dalam. Jadi tidak butuh tempat. Maka orang yang memiliki ilmu tidak akan pernah merasa kerepotan menjaga ilmunya. Beda halnya dengan orang yang memiliki harta benda yang banyak. Ia akan kelelahan. Ia akan kerepotan dalam menjaga hartanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka prinsip pertama dari dakwah salafiyah adalah konsentrasi, perhatian terhadap menuntut ilmu syar'i dan tafaqquh fiddin. Syekh mengatakan, qala fi hinin anna katsiran minal jama'atil islamiyyatil yawma munfalitatun 'anil ilmi syar'i. Ketika banyak dari jamaah-jamaah Islam pada hari ini berpaling dari yang namanya ilmu syar'i, wa fi hinin, anna kathiran min atba'it tilkal jama'ati munfalituna 'anil ilmi syar'i. Dan ketika banyak dari para pengikut jamaah-jamaah Islam itu berpaling dari ilmu syar'i, fa inna da'wata as-salafiyyah tatwalli talab al-'ilmi syar'i ahammiyatan kabiratan, maka da'wah salafiyyah, da'wah salafiyyah memberikan peran yang besar dalam menuntut ilmu syar'i. Da'wah salafiyyah mendorong para pengikutnya untuk konsentrasi dalam ilmu syar'i. Nampak jelas ya perbedaannya. Dari satu poin ini saja, dakwah yang benar adalah dakwah yang konsentrasinya terhadap ilmu. Dan itu hanya ada pada dakwah salafiyah, tidak ada pada dakwah-dakwah yang lainnya. Fakta membuktikan hal itu. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang ilmiah, dibangun di atas landasan ilmu dari dulu sampai sekarang. Qala idh huwa ar-rakizatu wal asasul matin alladhi taqumu alayhi al-hayat. Karena ilmu adalah sumber utama, wal asasul matin, dan landasan yang kuat, alladhi taqumu alayhi al-hayat, yang kehidupan itu berdiri di atasnya. Fabina'ul fardi wa bina'ul mujtama' la yaqumani wa la yasluhani illa bil ilmi syar'i. Maka bangunan setiap individu dan masyarakat tidak akan pernah tegak, tidak akan pernah baik kecuali dengan ilmu syar'i. Kalau kita ingin membina setiap individu muslim dan masyarakat muslimin, maka caranya adalah mendorong mereka untuk mencintai ilmu syar'i dan memberikan perhatiannya kepada ilmu syar'i. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa membangun setiap individu pribadi muslim dan apalagi masyarakat muslim. Walidah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil ilmi qabla al qawli wal amal. Oleh karena itu, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memulai dengan ilmu sebelum berucap dan berbuat. Sebelum berucap dan berbuat. Jadi masing-masing individu kita harus memiliki modal ilmu. Ya. Faqala azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhambik. Fa'alam, ketahuilah, ilmuilah, fahami bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Bekali diri dengan ilmu dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minin, dan mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu dan dosa-dosa kaum mu'minin. Bekali diri dengan ilmu sebelum beramal. Qala wa nahnu innama ja'alna al-'ilma bidayat al-usul li'anna as-subula kathiratun. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kita menjadikan ilmu sebagai prinsip dari dakwah salafiyah yang pertama adalah karena jalan-jalan dakwah ini kathiratun, banyak sekali. Wa kulluha subulun mutahatun. Semua jalan itu adalah ternyata jalan yang menyesatkan. Illa sabila rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini masalahnya. Mengapa ilmu diletakkan di prinsip pertama? Karena jalan yang menyeru kepada Islam itu sudah banyak sekali sekarang jumlahnya. Dan bukan hanya jumlah, warnanya pun sangat banyak. Dan kita yakin dari semua jalan ini, semua warna ini, hanya ada satu jalan dan satu warna yang benar. Selainnya salah. Karena al-haqqu wahid, kebenaran itu hanya satu. Sering saya katakan bahwa kebenaran itu tidak relatif. Tetapi kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak, datang dari Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada jalan yang paling benar kecuali jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah oleh kalian jalan ini. Wala tattabi'us subul, jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, karena hanya akan menyesatkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wala sabila ila suluki sabili sunnah illa bil ilmi. Tidak ada cara untuk kita bisa menempuh jalannya sunnah, jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Enggak ada cara lain. Kalau Anda ingin berjalan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka satu-satunya cara yang harus Anda tempuh, apa itu? Ilmu. Belajar ilmu syar'i. Tidak sedikit manusia yang sudah mengenal sunnah, tetapi tidak mengenal bagaimana cara mempraktekannya, bagaimana cara mengamalkannya. Atau banyak orang yang mengenal sunnah, tetapi salah dalam prakteknya. Maka pelajarilah ilmu syar'i. Alladhi yakshiful haqa'iqa wa yuniru't tariqa. Ilmu adalah sesuatu yang dapat menyingkap hakikat. Wa yuniru't tariqa, dan menerangi jalan. Menyingkap hakikat dan menerangi jalan. Walidzalika qala Allahu azza wa jal, qul hadihi sabili. Oleh karena itulah Allah azza wa jal berfirman, qul hadihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Qul ya Muhammad, ucapkan oleh engkau wahai Muhammad. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita untuk mengatakan, katakan olehmu wahai Muhammad, inilah jalanku. Hadihi sabili ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala siratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Berarti kalau kita ingin menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita harus menjadikan ilmu sebagai prinsip utama dalam hidup kita. Karena hidup kita akan menjadi baik dengan adanya bimbingan ilmu. Tanpa itu, tidak. Kita akan sampai kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sebenar-benarnya dengan ilmu. Tanpa itu, tidak. Dan sekali lagi, ini hanya ada pada dakwah salafiyah. Dakwah-dakwah yang lain tidak. Sedikit sekali, kalaupun punya perhatian, sedikit sekali terhadap ilmu. Selebihnya tidak lepas dari berbagai macam kepentingan. Ada yang kepentingannya politik, ada yang kepentingannya kedudukan, kepentingannya jabatan, dan kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Adapun dakwah salafiyah, kepentingannya hanya satu, ukhrawi. Yang menjadi target dalam dakwah salafiyah ini adalah urusan akhirat, bukan urusan dunia. Urusan akhirat, bukan urusan dunia. Itu target utamanya. Maka orang-orang yang mengikuti dakwah salafiyah, mereka tidak terlalu memperdulikan urusan dunia. Yang mereka junjung tinggi itu adalah urusan akhirat, urusan din, keselamatan di akhirat. Maka jalan yang mereka tempuh adalah ilmu syar'i. Faqauluhu ala basiratin ay ala burhanin wa hujjatin wa huma la ilmun nafi'. Maka dalam ayat dikatakan ala basiratin, di atas ilmu, maksudnya adalah di atas burhan dan hujjah, di atas dalil dan hujjah. Wa huma al ilmun nafi', keduanya adalah ilmu yang bermanfaat. Yaqulul Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, annasu ila ta'allumil ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasy-syarab. Manusia kebutuhannya terhadap ilmu, belajar ilmu agama, jauh lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasy-syarab fil yawmi marratan aw marratain. Karena biasanya seseorang hanya butuh kepada makan dan minum dalam sehari satu kali saja, atau paling banter dua kali. Paling banter dua kali, atau mungkin saja ada yang sampai tiga kali. Artinya Kebutuhan kita terhadap makan itu bisa dihitung. Kita tidak setiap saat makan. Walaupun porsi makan kita besar. Sekali makan 2 piring. 2 kali makan 4 piring. 3 kali berarti 6 piring. Walaupun porsi makan kita besar, tetapi tetap bisa dihitung. Dan tidak setiap saat. Ada jeda. Wahajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Namun kebutuhan seseorang kepada ilmu. Bi'adadi anfasihi. Sebanyak tarikan-tarikan nafasnya. Berapa kali sehari kita menarik nafas? Sebanyak tarikan-tarikan nafasnya. Ini. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita soal pentingnya ilmu. Soal pentingnya ilmu. Bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan-kebutuhan kita kepada perkara-perkara lainnya. Maka ketika atau selama seseorang masih memiliki kemampuan untuk bernafas, maka selama itu pula dia membutuhkan kepada yang namanya apa? Ilmu. Kalau sudah tidak bernafas, selesai. Berarti sudah sampai pada garis finish, akhir dari kehidupannya. Wajar kalau Imam Ahmad ditanya, "Ila mata tatlubul ilma?" Sampai kapan engkau menuntut ilmu? "Ila an adkhulal qabr," sampai aku masuk kubur. Qala wa mimma yanbaghi an yu'lam anna talabal ilmi qisman. Kemudian di antara perkara yang semestinya diketahui bahwa menuntut ilmu itu ada 2 macam. Fardun ala kulli ahadin, yang pertama yang hukumnya wajib bagi setiap orang. Kemudian yang kedua fardu kifayatin, yang hukumnya fardu kifayah. Wajib kifai. Fardu itu nama lain dari kata wajib. Kata wajib memiliki nama-nama lain, di antaranya fardun, kemudian fariyadhatun, fardun, fariyadhatun, kemudian hatamun, dan yang lainnya. Jadi ketika kita menjumpai kata fardun atau fariyadhatun, dan ini yang paling banyak disebutkan, maka maknanya adalah ada 2 macam menuntut ilmu. Yang pertama adalah fardun ala kulli ahadin, wajib bagi setiap orang. Yang kedua adalah fardu kifayatin. Ammal awwalu, adapun yang pertama kata Syekh, fahuwa alladhi yaqulu fihi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kama fil usul ats-tsalatsa. Yang pertama adalah seperti apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam usul ats-tsalatsa. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah, 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada nabinya, dan ma'rifat kepada dinul Islam dengan dalil-dalil. Mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal dinul Islam. Ini fardun ala kulli ahad, wajib bagi setiap orang. Waqad bayyana al-imamu Ahmad rahimahullah ma yajibu alal muslimi an yata'allamahu. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga telah menjelaskan soal apa yang wajib oleh seorang muslim dipelajari. Faqala, beliau mengatakan, yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu yang dengannya dia dapat menjalankan perkara-perkara agamanya. Qila lahu mithlu ayyi syai. Kemudian ditanyakan kepadanya, seperti apa? Qala, alladhi la yasa'uhu jahluhu. Ilmu yang tidak bisa diberi kelonggaran ketika tidak mengetahuinya. Ya. Salatuhu wa siyamuhu, seperti terkait dengan salatnya, dengan saumnya. Wa nahwi dzalika, dan selain itu. Qala falladhi yajibu 'alal insan an ya'mala bihi ka usulil iman. Maka yang wajib bagi seseorang untuk beramal dengannya adalah seperti usulul iman, mengetahui dasar-dasar keimanan, wa syara'i al-islam, dan syariat-syariat Islam, wama yajibu ijtinabuhu minal muharramat, dan apa yang wajib untuk ditinggalkannya dari perkara-perkara yang haram, wama yubah, dan perkara-perkara yang mubah. Aw ma yahtaju ilaihi fil muamalat, atau hal-hal yang dibutuhkan dalam muamalah. Ini semua terkait dengan ahkam asy-syar'iyyah. Terkait dengan al-ahkamu asy-syar'iyyatu, hukum-hukum syar'i. Karena al-ahkam asy-syar'iyyatu at-taklifiyyah. Ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyyah yang kaitannya dengan amalan-amalan mukallaf kita semua. Ada lima, ya kan? Yang wajib, kemudian yang sunnah atau mandub, kemudian yang haram, yang makruh, dan yang mubah. Nah, qala yajibu an yakuna al-insana 'aliman bihi, wajib bagi setiap orang untuk mengetahuinya. Jadi ada perkara-perkara usul, usulul iman, dan juga ada perkara-perkara yang terkait dengan amaliyah yang secara hukum harus diketahui oleh setiap kita. Qala wa su'alu ahli al-ilmi minal ilmi. Kemudian Syekh menambahkan bahwa bertanya kepada ahlul ilmi minal ilmi adalah bagian daripada ilmu. Bertanya kepada ahlul ilmi adalah bagian daripada ilmu. Kalau ada seseorang bertanya tentang agama kepada ahlinya, itu pertanda bahwa dalam dirinya sudah ada ilmu. Tapi kalau ada seseorang bertanya tentang agama kepada yang bukan ahlinya, ini menunjukkan bahwa dia orang yang tidak punya ilmu. Jadi sekedar bertanya saja kepada ahlul ilmi, itu sudah merupakan tanda adanya apa? Ilmu. Ya. Faman sa'ala ahlal ilmi faqad istanara lidinihi. Maka barang siapa yang bertanya kepada ahlul ilmi, faqad istanara lidinihi, dia sedang berupaya untuk menerangi urusan-urusan agamanya. Wa fa'ala ma yajibu alaihi, dan berusaha untuk melakukan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Yaqulullahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Qala fa hadha huwa talabul ilmi alladhi huwa fariidhatun 'ala kulli ahad. Inilah dia menuntut ilmu yang masuk dalam kategori wajib bagi setiap orang. Wa amma tsani, adapun yang kedua, yang fardu kifayah, wa huwa fardu kifayatin minal ilmi fa huwa maduna dzalika, yang kedudukannya di bawah yang pertama tadi. Qala wal ishtighalu bihi afdhal min al ishtighali bi qurbati nawafil al ibadat 'ala al sahih min aqwali ahli al ilmi. Kemudian Syekh mengatakan, dan menyibukkan diri dengan ilmu adalah lebih afdhal daripada menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dari perkara-perkara lainnya seperti sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah yang sunnah. Menurut pendapat yang paling sahih. Sangat wajar jika kemudian Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya mengatakan bahwa talabul ilmi afdalu minan nawafil. Menuntut ilmu lebih afdal daripada amalan-amalan sunnah. Ya. Kama warada anil imami Ahmad rahimahullah. Seperti ada juga riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, yang mana annahu qala, beliau mengatakan, ta'allumul ilma wa ta'alimuhu afdalu minal jihad wa ghairihi mimma yutatawwa bihi. Ta'allumul ilm, mempelajari ilmu, wa ta'alimuhu, dan mengajarkannya, afdalu minal jihad wa ghairihi, itu jauh lebih utama daripada jihad dan selainnya dari perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Ya. Kalau hukum asal jihad itu tidak wajib. Ya. Hukum asal jihad tidak wajib. Adapun hukum asal menuntut ilmu din adalah wajib. Maka menuntut ilmu agama lebih wajib daripada jihad. Nah, ikhwanul fillah rahimakumullah, kemudian setelah itu Syekh Abdus Salam menyebutkan arahan-arahannya terkait dengan hal-hal yang patut untuk dipelajari dari kitab-kitab akidah, kemudian juga kitab-kitab fikih, ya, dan hal-hal yang terkait dengannya kita tidak akan sebutkan. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada penyebutan prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua dari dakwah salafiyah al-mubarakah. Qala al-aslu tsani. Prinsip yang kedua adalah al-hirsu 'ala tatbiqil 'amali lil Islam. Bersungguh-sungguh untuk menerapkan Islam dalam bentuk amalan. Al-hirsu 'ala tatbiqil 'amali lil Islam. Bersungguh-sungguh untuk menerapkan Islam dalam bentuk amalan. Jadi tidak hanya sekedar identitas. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mendorong para pengikutnya untuk mengamalkan Islam seutuhnya. Ya. Jangan sampai Islam itu dijadikan hanya sekedar identitas saja tanpa ada pengamalan. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Sudah beriman, tetapi tetap diperintah untuk masuk ke dalam Islam. Artinya, diperintah untuk mengamalkan Islam secara totalitas, secara kaffah, secara menyeluruh. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang dikenal, ya, kaitannya sangat erat dengan amal. Kaitannya sangat erat dengan amal. Para salafus saleh adalah orang-orang yang begitu luar biasa dalam hal ibadah dan amal solehnya. Kalau kita baca sejarah satu persatu para a'immah, para ulama, maka sungguh kita akan menyaksikan atau akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan dari biografi hidup mereka. Tak ada satupun yang hidupnya tidak diwarnai dengan amal soleh. Hidup mereka semuanya diwarnai dengan amal soleh, diwarnai dengan ibadah. Ada yang dikenal sebagai orang yang giat dalam qiyamul lail, ada yang dikenal sebagai orang yang sangat giat dalam melakukan ibadah saum, ada yang dikenal sebagai orang yang giat dalam membaca Al-Quran, dan seterusnya. Para ulama salaf. Dan ini dimulai dari sejak generasi para sahabat. Secara turun-temurun, terus. Ya. Secara turun-temurun. Tidak hanya berhenti sampai pada generasi para sahabat, tidak. Tetapi dilanjutkan kemudian generasi tabi'in, generasi para tabi'ut tabi'in, generasi para ulama, sampai generasi kita sekarang ini. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh dan semangat menjalankan Islam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebut saja sahabat Abdullah ibn Umar. Sahabat Abdullah ibn Umar adalah salah seorang sahabat yang dipuji oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dipuji oleh sahabat Jabir bin Abdullah, dipuji oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud sebagai sosok sahabat yang betul-betul lebih mementingkan urusan akhirat dibandingkan dengan urusan dunia. Sahabat Abdullah bin Umar adalah sahabat yang begitu giat dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikenal zuhud, dikenal semangat dalam melakukan ibadah. Sampai ketinggalan jihad pun menangis sedih ketika ia berusaha meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar dilibatkan dalam perang Badar, tetapi karena usianya masih kecil maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menahannya. Apa yang terjadi? Beliau menangis sejadi-jadinya, beliau merasa sedih. Itu masih kecil, bayangkan. Maka ketika beliau dewasa, beliau mulai ikut perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq dan dalam perang-perang yang lainnya di masa Nabi. Tidak ada satu peperangan pun yang tidak diikuti oleh sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar adalah sahabat yang begitu semangat dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Umar bukanlah seorang sahabat yang perawakannya tinggi besar, tidak. Beliau adalah salah seorang sahabat yang perawakannya memang tinggi, tapi tidak terlalu besar. Rambutnya panjang sampai bahu. Kumisnya selalu dicukur, sedangkan jenggotnya selalu panjang. Kulitnya bukan seorang kulit yang berkulit putih. Kulitnya sawo matang. Sama seperti kita kan? Ya. Kulit matang, sawo matang. Tidak putih kulitnya. Tapi subhanallah. Soal ibadah, jangan ditanya. Soal kesungguhan melakukan amal soleh, jangan ditanya. Semua sahabat mengakuinya. Turun lagi ke generasi para tabi'in. dikenal banyak tabi'in yang juga sama semangat dalam beribadah. Para tabi'ut tabi'in terus sampai para ulama kita, Al-Syekh bin Baz, Al-Syekh Ibn Uthaymin, Al-Syekh Al-Albani. Banyak sekali kisah-kisah perjalanan-perjalanan hidupnya yang penuh dengan nuansa ibadah, penuh dengan amal saleh. Selain ilmu, kalau bicara soal ilmu, selesai. Mereka memang bidangnya, mereka memang faknya, mereka memang ahlinya. Tetapi ketika berbicara soal amal, ternyata mereka juga ahlinya, mereka juga bidangnya, mereka juga faknya. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang tidak hanya menekankan agar memberikan perhatian terhadap ilmu syar'i, tetapi juga terhadap amal. Mendorong setiap pengikutnya untuk menerapkan Islam dalam bentuk amalan. Mendorong kepada setiap para pengikutnya untuk mengamalkan sunnah dengan sebaik-baiknya, secara kafah, secara sempurna. Syekh mengatakan, hadzal hirsu yashmulu al-hirsu 'ala al-'amal bil wajibat asy-syar'iyyah qas-salawat al-khams wa birrul walidain wa nahwi dzalika. Kesungguhan dalam menerapkan Islam ini meliputi kesungguhan untuk mengamalkan perkara-perkara yang wajib seperti salat lima waktu, wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan semisalnya. Kama yashmulu aydan al-hirsu 'alal 'amali bis-sunnah wa ihya'iha bainan nas mastata' al-muslimu ila dhalika sabila kan-nawafil wal-witr wa qiyam al-lail wa qiyam at-tatawwu' wal-infaq wa nahwi aydan yahrusu 'alal qiyam bihi. Dan juga kesungguhan menerapkan Islam ini meliputi kesungguhan untuk mengamalkan sunnah, wa ihya'iha, dan menghidupkannya di tengah-tengah manusia sesuai kemampuan seorang muslim. Dan nawafil seperti melakukan salat-salat sunnah, witir, qiyamul lail, ya. Kemudian juga infak dan semisalnya, dan perkara-perkara lainnya. Qala yaqulu Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن يعني الصحابة أنهم كانوا يستقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. Orang-orang yang mereka telah membacakan Al-Quran kepada kami, yakni para sahabat, mereka telah menceritakan bahwasannya dulu mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasul membacakan Al-Quran kepada mereka. Fakanu idza ta'allamu asyra ayatin, maka mereka para sahabat apabila belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha minal amal, maka mereka tidak membiarkannya, tidak meninggalkannya begitu saja untuk kemudian dilanjut kepada ayat yang berikutnya sebelum mereka mengamalkan kandungannya. Setiap 10 ayat mereka amalkan kandungannya. Fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an, sehingga kami mempelajari Al-Qur'an wal 'amala jami'an, berikut mengamalkannya secara bersamaan. Ini para salaf, para sahabah, para tabi'in. Mereka dulu belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Tidak sekaligus, sedikit demi sedikit. Dan bersamaan dengan itu, mereka pun berupaya untuk mengamalkannya. Jadi selalu serasi dalam kehidupan para salaf itu antara ilmu dengan amal. Fahadha huwa manhajus salaf rahimahum rahmatullah alaihim ajmain. Inilah manhaj salaf. Inilah manhaj salaf. Semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tercurahkan kepada mereka. Ini manhaj salaf. Yuqarrinuna al-ilma bil amal. Mereka menggabungkan antara ilmu dengan amal. Dalam manhaj salaf, ilmu tidak hanya sebatas teori. Dalam manhaj salaf, ilmu bukanlah sebatas wacana. Tetapi dalam manhaj salaf, ilmu adalah amal. Ilmu adalah amal. Ini manhaj salaf. Nah, beda dengan dakwah. Dakwah yang tidak berjalan di atas manhaj salaf. Ilmu hanya dijadikan sebagai sebuah teori. Ilmu hanya dijadikan sebagai wawasan. Adapun amal tidak nyata. Tidak nyata. Bukti yang paling konkret menunjukkan hal ini adalah jauhnya mereka dari petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka mengklaim memiliki ilmu. Tapi dakwah salaf tidak seperti itu. Sekali lagi, dakwah salafiyah tidak menjadikan ilmu sebagai teori saja. Dakwah salaf menjadikan ilmu untuk diamalkan. Qala li annal amala bil ilmi yukhallisu minal wa'id asyadid almutarattab ala tarkil amalil wajib. Karena beramal dengan ilmu akan memberikan keselamatan dari ancaman yang keras yang diakibatkan oleh karena meninggalkan amal. Dalam firman Allah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengucapkan sesuatu tetapi tidak kalian kerjakan. Dakwah salafiyah adalah dakwah mubarakah meskipun sedikit pengikutnya. Kenapa? Karena rahasia yang ada pada mereka adalah mereka selalu berjuang untuk mengamalkan setiap ilmu yang diketahuinya. Ini keunggulan daripada dakwah salafiyah. Pengikutnya boleh dikatakan sedikit, tetapi keberkahannya luar biasa. Keberkahannya banyak sekali. Karena perhatian para pengikutnya terhadap amal. Dakwah hizbiyah boleh jadi secara kuantitas, secara jumlah jauh lebih banyak, tetapi keberkahannya hanya sedikit. Kenapa? Karena tidak ada. Nah, qala wali annal ilm amala bil ilmi fihi intikasun anis sifatil mamqutah allati wasafallahu bihal yahud fi qawlihi azza wa jal mathalul ladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qawmi alladhina kadzabu bi ayatillah wallah la yahdil qawma zalimin. Nah, beramal dengan ilmu berarti membebaskan diri dari sifat yang tercela. Membebaskan diri dari sifat yang tercela, yaitu sifat yang telah Allah sematkan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmu. Allah berfirman, "Matsalul ladzina humilu tawrata," perumpamaan orang-orang yang telah diberi Taurat, "tsumma lam yahmiluha," namun mereka tidak mau memikulnya, tidak mau mengamalkannya, "kamatsalil himar," bagaikan keledai, "yahmilu asfara," yang membawa tumpukan-tumpukan kitab. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah, sungguh jelek perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallah la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Qala wa fil amali bil ilmi alwusul ilal ghayatil mansyudah bi talabil ilmi. Kemudian Syekh menambahkan, dalam mengamalkan ilmu ada upaya untuk bisa sampai kepada cita-cita yang diinginkan dari menuntut ilmu. Walidzalika qala al-Fudail bin Iyadh rahimahullah, oleh karena itu Imam Fudail bin Iyadh rahimahullah taala mengatakan, la yazalul 'alimu jahilan bima 'alima hatta ya'mal bihi. Seorang alim itu akan tetap dikatakan jahil, tidak tahu terhadap segala perkara yang sudah diketahuinya, hatta ya'mal bihi, sampai dia mau mengamalkannya. Jadi setinggi apapun ilmu seseorang, kalau tidak beramal dengan ilmunya, maka dia jahil. Mau disebut doktor, profesor, insinyur, apalagi terserah, kalau ternyata ilmunya tidak nampak dalam prakteknya, dalam amaliyahnya, maka jahil. Jahil. Bagaimanapun hebatnya seseorang ketika menyampaikan ilmu, kalau ternyata ilmu yang disampaikannya itu bertolak belakang dengan prakteknya, dengan amalannya, maka dia seorang yang jahil. Fa idza amila bihi kana aliman. Kalau seandainya si alim tadi mau mengamalkan ilmunya, kana aliman, barulah dia dikatakan sebagai seorang alim. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan ada beberapa perkara yang bisa membantu kita untuk dapat menuntut ilmu dan meraih ilmu dengan baik. Di antaranya yang pertama adalah al-ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas, keikhlasan. Ini hal yang penting. Mungkin banyak di antara kita yang merasa sudah sangat sering duduk di majelis ilmu, tetapi sepertinya tidak ada satu ilmu pun yang nempel, waliyahubillah. Mungkin itu karena tidak adanya keikhlasan, ya, salah satunya. Karena tidak ada keikhlasan. Tidak menganggap bahwa aktivitas menuntut ilmu itu sebagai sebuah ibadah, tapi dianggapnya itu sebagai sebuah rutinitas biasa. Ini salah. Kita salafiyun harus meyakini bahwa aktivitas kita belajar duduk di majelis ilmu adalah ibadah, bukan rutinitas. Bukan rutinitas. Mungkin ada terjadwal taklim hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, tapi ingat, itu bukan rutinitas. Jangan diyakini itu sebagai sebuah rutinitas. Yakini kehadiran kita di majelis ilmu adalah sebagai ibadah. Dan itu yang akan membantu kita untuk bisa menghadirkan keikhlasan di dalam. Itu yang akan bisa membantu kita menghadirkan keikhlasan di dalam hati. Maka hal yang pertama adalah ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allama al-ilma la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid rihal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, dia tidak menuntutnya kecuali hanya ingin mendapatkan perhiasan dunia, maka dia nanti di akhirat tidak akan pernah dapat mencium wanginya surga. Rugi, ya. Karena itu niatkan ketika kita berangkat dari rumah bahwa ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Bukan kebiasaan, bukan aktivitas, bukan rutinitas biasa. Ini adalah ibadah. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, berangkat menuju majelis ilmu. Allah akan membantu kita untuk bisa lebih memahami din ini. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ijtinabul ma'asi. Menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Maksiat itu adalah kegelapan. Sedangkan ilmu adalah cahaya. Gak mungkin selama-lamanya kegelapan bisa menyatu dengan cahaya. Ketika ada cahaya, kegelapan akan sirna. Dan ketika ada kegelapan, cahaya tidak ada berarti. Para penuntut ilmu adalah orang-orang yang harus berjuang, berusaha menjauhi kemaksiatan. Agar dengan itu ia dapat memperoleh ilmu syar'i dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Ingat ada kisah Imam Syafi'i, ya, yang tercantum dalam sebuah bait syair, ya kan? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani bi an tarkil ma'asi. Aku mengeluh, aku melapor kepada Imam Waqi soal jeleknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi memberikan pesan kepadaku, memberikan arahan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Maka hal yang dibutuhkan. Yang kedua, setelah kita memiliki niat yang ikhlas adalah ijtinabul ma'asi, menjauhi kemaksiatan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang ketiga adalah at-tazawud, berbekal dengan segala perkara yang bisa membantu kelancaran thalabul ilmi. Berbekal dengan segala perkara yang bisa membantu kelancaran thalabul ilmi. Di antaranya adalah 6 perkara. Ya. 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah dzaka, adanya kecerdasan. Adanya kecerdasan. Dzaka. Adanya kecerdasan. Orang yang cerdas bukan orang yang hanya sebatas mengandalkan hafalannya tanpa menulis. Di zaman sekarang, orang yang cerdas itu adalah orang yang menulis. Orang yang cerdas itu di zaman sekarang adalah orang yang menulis. Ya. Bukan orang yang hanya mengandalkan apa? Hafalannya. Kenapa? Karena kekuatan hafalan di zaman sekarang tidak sebaik kekuatan tulisan. Kalau zaman dulu, ya, kekuatan hafalan jauh lebih diunggulkan dibandingkan dengan kekuatan tulisan. Tetapi zaman sekarang, kekuatan tulisan jauh lebih diunggulkan daripada kekuatan hafalan. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Laulal kitabah ma kunna nahnu." Andai bukan karena ada tulisan, maka tidak ada artinya kita ini. Kami ini enggak ada apa-apanya kalau tidak ada tulisan. Maka seorang penuntut ilmu, seorang salaf, seorang ahlu sunnah wal jamaah yang menjunjung tinggi ilmu syar'i, yang dia jadikan ilmu syar'i sebagai prinsip utamanya dalam kehidupan, ia akan senantiasa membawa alat tulis, buku, pensil, bawa. Tidak datang ke majelis ilmu dalam keadaan lenggang kangkung, kangkung lenggang. Tidak bawa apa-apa, ya, santai. Tidak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah, tidak merasa apa-apa, tidak merasa malu. What's wrong? Katanya. Ya. Ada yang salah? Apanya yang salah? Penuntut ilmu tidak seperti itu. Penuntut ilmu syar'i, dia akan membawa alat untuk bisa apa? Menyimpan faidah. Menyimpan setiap ilmu yang telah didengarnya. Karena suatu saat, ya, tanpa dia ketahui, dia butuh untuk membuka kembali catatannya. Karena akan terlintas di benaknya sesuatu yang pernah dia tulis. Kalau ada catatan, dia akan kembali kepada catatannya. Oh iya, pernah saya nulis di buku ini. Majlis taklim di sana, di Al-Jihad. Ambil buku. Oh, ini dia. Kalau tidak punya catatan, gak mungkin bisa seperti itu. Mau nanya ke orang lain, ke teman, malu. Iya kan? Akhirnya, menyampaikan sesuatu dengan hafalannya. Kalau seseorang sudah menyampaikan sesuatu melalui hafalannya, ya, banyak salahnya pastinya. Maka yang pertama yang dibutuhkan sebagai sesuatu yang bisa menopang kelancaran thalabul ilmi adalah zakat, kecerdasan. Dan ingat, kecerdasan tidak hanya sebatas kekuatan hafalan, tetapi apa? Tulisan. Orang yang menulis, orang yang menyimpan setiap faidah ilmu adalah orang yang cerdas. Orang yang pikirannya jauh ke depan. Bukan sesaat, tapi pikirannya yang jauh ke depan. Wawasannya luas. Zakal. Kemudian yang kedua adalah hirsun. Tamak. Tamak terhadap ilmu. Tahu tamak? Rakus terhadap ilmu. Tidak pernah merasa puas terhadap yang namanya ilmu. Sehingga tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Enggak ada kata berhenti. Tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu. Selama hayat masih dikandung badan, maka selama itu pula tugas menuntut ilmu tetap berjalan. Ya. Pertama kecerdasan, kedua rakus. Ketiga, ijtihad, sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh, semangat, tidak malas. Ya. Dalam pepatah Arab dikatakan, ijhad, wala taksal, wala takun ghafilan. Fanadamatul ukhba liman yatakasal. Ijhad wala taksal, bersungguh-sungguhlah dan jangan malas. Wala takun ghafilan, jangan pernah menjadi orang yang lalai. Harus selalu fokus. Ya. Fokus. Jangan menjadi orang yang gagal paham. Fokus, ijhad, wala taksa, sungguh-sungguh, jangan malas. Wala takun ghafila, dan jangan menjadi orang yang lalai. Fanadamatul uqba liman yatakasal, sebab penyesalan di akhir hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang malas. Penyesalan itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang malas. Menjada wajada. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan jadi zaka, kecerdasan, tamak, kemudian ijtihad. Kemudian tuluz zaman, waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Menuntut ilmu membutuhkan waktu yang panjang, tidak setahun dua tahun. Tidak sebentar. Tidak belajar setahun kemudian ingin menjadi seperti Syaikhul Islam, ingin menjadi seperti Ibnu Qayyim rahimahullah. Enggak bisa. Sebab ilmu syar'i ini adalah ilmu yang luas. Ilmu yang luas. Semakin kita asyik mempelajari ilmu, maka akan semakin besar kebutuhan kita terhadapnya. Semakin kita tahu ilmu, maka kita akan semakin merasa kurang terus. Dan ini tentunya akan membutuhkan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa tuluz zaman wa suhbatul ustaz. Berkawan, berteman dengan ustaz. Berkawan, berteman dengan ustaz. Ini salah satu sebab yang bisa membantu seseorang mendapatkan ilmu. Ya. Kemudian yang terakhir, bulghah. Wa bulghatun. Bulghah maknanya adalah biaya, ya, harta. Segala sesuatu harus ada pengorbanannya. Kita mau datang ke majelis ilmu, kalau tidak berkorban sedikit harta yang kita miliki, maka kita enggak akan pernah bisa sampai ke majelis ilmu tersebut. Kalau kita menunggu ilmu yang datang, maka yang datang bukan ilmu, tapi waswas syaitan. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Tidak pernah ada ceritanya seseorang tinggal di rumah dalam waktu yang lama, sekian tahun, kemudian keluar dari rumah, sudah menjadi ulama. Enggak ada. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kita ini dikeluarkan atau keluar dari perut ibu-ibu kita dalam keadaan kita tidak tahu apa-apa. Maka tidak ada sesuatu pun yang tanpa melalui proses. Segala sesuatu ada prosesnya. Kita bisa tahu tentang ilmu karena ada proses. Proses apa? Proses belajar. Kalau tanpa proses belajar, kita tidak akan pernah tahu tentang ilmu syar'i. Kita mengenal sunnah, ada proses. Tanpa ada proses, mungkin tidak mengenal. Ya. Segala sesuatu terjadi dengan proses. Orang yang sesat, orang yang menyimpang juga berproses. Ya. Ada perjalanannya, ada liku-likunya. Sampai kemudian sesat. Dulu, orang-orang yang sampai menyembah atau menjadikan orang-orang soleh sebagai ilah di samping Allah subhanahu wa ta'ala, itu terjadi dengan proses. Tidak langsung seperti itu. Tapi ada prosesnya. Proses, proses. Sampai akhirnya betul-betul sesat. Maka butuh pengorbanan. Ya. Butuh tenaga. Butuh biaya. Untuk kita bisa meraih ilmu syar'i. Kalau kita tidak pernah mau meluangkan waktu sedikit saja untuk duduk di majelis ilmu, maka kapan kita akan dapat ilmu? Kalau kita tidak mau menguras sedikit tenaga untuk bisa datang ke majelis ilmu, maka kapan kita akan bisa datang ke majelis ilmu? Kalau kita tidak mengeluarkan sedikit dari harta kita, ya, sebagai bekal menuju majelis ilmu, maka kapan kita akan bisa sampai di majelis ilmu? Jadi itu enam perkara yang bisa membantu kita untuk dapat menuntut ilmu dan meraih ilmu dengan baik. Zakaun, wahirsun, wajtihadun, watuluz zaman, wasuhbatul ustad, wabulghatun. Khonabidin rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah doa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, meninggalkan kemaksiatan, kemudian melakukan sebab-sebab yang bisa memperlancar talabul ilmi, dan yang terakhir adalah doa. Jangan lupa dari doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan sekian banyak doa kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jangan pernah lupakan doa. Ya, berdoa. Di samping ada upaya, ada usaha dari kita, maka jangan tinggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala perkara, segala urusan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa laka minal amri syai'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak punya kuasa sedikit pun terhadap satu urusan. Karena semua urusan itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang engkau kehendaki akan terjadi ketika Allah berkehendak. Tetapi sebanyak apapun kehendakmu, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan yang tidak, tidak akan terjadi. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi illa an yasha Allah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Nah, qala fad'watu salafiyah, selanjutnya, maka dakwah salafiyah tu'na bihadzal asli wa tar'ah. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang memberikan perhatian kuat terhadap persoalan ini dan menjaganya dengan baik. Persoalan apa? Menerapkan Islam dalam bentuk amalan. Qala wa tahuthun nas 'alal insyighali bihi, dan dakwah salafiyah adalah dakwah yang menghasung manusia untuk sibuk dengan amal. Fa innal insyighala bil 'amali anfa minal insyighal bima la fa'idata fihi min kalamin mubah wa nahwi dzalika. Sebab sibuk dengan amal itu jauh lebih bermanfaat daripada menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, meskipun dari perkataan-perkataan yang mubah. Kalau kita sibuk dalam kebaikan, maka kejelekan akan berkurang. Tapi sebaliknya, ya, kalau kita sibuk dalam kejelekan, maka kebaikan yang hilang. Kebaikan yang hilang. Kalau kita sibuk dengan amal soleh, maka amalan-amalan yang tidak berfaedah itu yang akan berkurang. Tapi sebaliknya, kalau kita sibuk dengan amalan-amalan yang tidak ada faedahnya, maka amalan soleh yang akan berkurang. Ya. Itu konsekuensinya. Segala sesuatu mengandung konsekuensi. Kita berpegang kepada kebenaran, ada konsekuensinya. Kalau kita gak mau menghadapi, menerima konsekuensinya, silakan berpegang teguh kepada kebatilan. Tetapi ingat, berpegang kepada kebatilan juga mengandung apa? Mengandung konsekuensi. Mau di atas kebenaran ada konsekuensinya, mau di atas kebatilan juga ada konsekuensinya. Mending mana? Mending mana? Mending berpegang teguh di atas kebenaran dengan konsekuensinya. Karena gak mungkin kalau tidak ada konsekuensinya. Ya. Orang-orang yang memperjuangkan kebenaran dari dulu sampai sekarang, itu menghadapi ujian yang sangat berat. Tidak mulus begitu saja perjalanan hidupnya. Melewati berbagai macam liku-liku. Tapi itu semua harus jadi pelajaran buat kita. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, kata Allah. Bersabar kamu seperti hanya kesabaran para ulul azmi dari kalangan rasul. Para rasul saja yang membawa kebenaran, yang membawa perkara-perkara yang hak. Ya. Mereka diuji, dicoba, menghadapi masa-masa yang sulit, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Karena itu, jika kita menyibukkan diri dengan amal, maka dengan amal yang soleh, yang bermanfaat, maka akan berkurang amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Nah, sampai jam 11.30. Lewat 5 menit gak apa, karena tadi kita lewat 10 menit ya. Insyaallah seimbang kan? 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin.